Konsultasi Syariah. Mengenal Ibnu Sabil penerima zakat. Pertanyaan, siapakah Ibnu Sabil yang berhak mendapatkan zakat? Bagaimana kriterianya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal, sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan dan tidak bisa pulang. Terlepas dengan keberadaan harta di daerahnya, apakah dia orang mampu ataukah tidak mampu? Ibnu Sabil terdiri dari dua kata, Ibnu dan Sabil. Ibnu artinya anak, sementara Sabil artinya jalan. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, As-Sabil artinya jalan, Ibnu Sabil artinya musafir. Disebut Ibnu Sabil atau anak jalanan karena dia selalu di perjalanan. Dan orang yang selalu berada di posisi tertentu terkadang dinisbahkan kepada sesuatu itu dengan hubungan anak. Seperti Ibnul Ma atau anak air, karena selalu berada di tempat air. Karena itulah, maksud dari Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang di perjalanan. Sementara makna musafir yang tidak bisa melanjutkan perjalanan, artinya orang yang kehabisan bekal, sehingga dia tidak memiliki bekal perjalanan pulang ke daerahnya. Beliau melanjutkan, adapun orang yang berada di daerahnya dan hendak berangkat safar, maka dia belum disebut Ibnu Sabil. Karena itu, tidak boleh diberi zakat untuk kondisi ini. Ibnu Sabil diberi zakat untuk menutupi kebutuhannya dan bukan syarat dia harus orang miskin di daerahnya. Asy-Syarah Al-Mumti'. Demikian, Allahu A'lam.